Salat berjamaah, mohon dijelaskan sejauh mana dosanya bila sengaja ditinggalkan. Salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid. Ya, bagi laki-laki di masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang kewajibannya. Ya, di beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau berkata, "Laqad hamamtu an amura rajulan ya ummu an-nas." Saya sungguh telah berniat memerintah seorang lelaki untuk mengimami manusia. Kemudian kata Nabi, saya pergi membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah itu. Jadi dengan membakar rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah ini menunjukkan wajib atau tidak? Menunjukkan wajibnya. Iya. Dan di antara dalil tentang itu adalah hadis Ibnu Ummi Maktum, di mana beliau radhiyallahu taala anhu buta, datang kepada Nabi minta keringanan. Dia berkata, ya Rasulullah, saya adalah seorang yang buta, rumah saya di pelosok Madinah, tidak ada yang mengantar saya ke masjid. Antara rumah saya dan masjid ada hutan, saya khawatir binatang buas. Ya. Apakah Nabi memberikan keringanan? Nabi bertanya kepadanya ketika ia hendak pergi. Sami'tan nida, kamu dengar seruan adzan? Dia berkata, na'am, iya. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu jawab panggilannya. Tetap diperintah, wajib datang dengan keadaan yang sedemikian rupa. Ya.